بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين. الحمد لله segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini di dalam perkumpulan yang mulia, di dalam perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dimuliakannya, orang-orang yang baik di pandangannya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah pun mengabulkan segenap dari permohonan-permohonan, hajat-hajat kita yang pada hari ini kita bawa dari rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan kita kembali ke rumah dengan hajat yang telah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak dari kita yang terkadang merasa kalau kita itu barangkali sudah termasuk orang yang istiqomah. Banyak dari kita merasa kalau kita itu barangkali sudah termasuk kelompok orang-orang yang baik. Banyak dari kita barangkali merasa kalau kita ini sudah lurus jalannya. Tetapi kata ulama, kalau kamu kepengen tahu kamu tuh sudah termasuk orang yang istiqomah atau belum, kamu tuh orang yang sudah berada di kelompok yang benar atau belum, kamu tuh sudah berada di dalam kegiatan apa namanya tuh panggilan-panggilan yang benar atau belum, maka kata beliau bilang, lihatlah para ulama kita terdahulu. Nengok dulu nih kita ke belakang. Kita lihat ulama-ulama yang terdahulu, lalu kita bandingkan mereka dengan kehidupan kita sekarang. Apakah kita sudah mirip, jangan sama deh, mirip aja sama gaya hidupnya orang-orang salaf dulu? Kalau seandainya kita temukan ternyata kita ini terbilang jauh sekali dari yang namanya sama, apalagi mirip lah, katakan mirip, apalagi sama gitu ya, mirip aja kagak, maka ketahuilah ancamanmu untuk tidak menjadi istiqomah masih besar. Ancamanmu untuk belum berada di dalam jalan yang benar itu masih besar. Oleh karena itu, kenapa kita itu diminta untuk sering-sering menghadirkan, bukan hadir, menghadirkan. Kata hadir sama menghadirkan itu beda. Kalau menghadirkan, kamu mengharuskan dirimu untuk hadir. Kalau hadir bisa jadi kebetulan hadir. Tapi kalau yang namanya menghadirkan diri di tempat-tempat yang baik, berarti kan ada usaha dari kamu. Kamu berusaha untuk sampai di tempat yang baik, maka usahamu itu akan dilihat oleh Allah. Usahamu, upayamu itu untuk menghadirkan diri di tempat yang baik, itu dilihat sama Allah. Oh fulanah, kalau udah waktunya hadroh, dari abis subuh udah prepare. Nah, udah prepare, ibu-ibu ya, sarapan, urusan besok nih para suami yang mau ditinggalin udah dibenahi. Begitu bu, begitu benar. Dari malam malah katanya, dari malam. Kalau ngikutin, kamu punya kegiatan apa enggak hari itu? Kamu punya. Ada yang punya kerjaan, ada yang punya usaha, ada yang punya toko gitu ya. Ada yang kebetulan suaminya susah ditinggal, ada. Ada yang anak-anaknya repot banyak mama gitu. Pokoknya ada aja. Kalau diikutin, seandainya kamu tidak menghadirkan diri nih di sini, kamu juga punya kerjaan di sana. Kamu bukannya tidur, tidak, tetapi pekerjaan itu rela kamu tinggalkan. Pekerjaan itu sanggup kamu tinggalin. Beberapa saat kamu pergi melangkahkan kaki untuk menghadirkan dirimu kepada tempat yang baik di mata Allah, kepada tempat yang baik di mata Rasulullah, maka usaha kamu itu bakal dilihat sama Allah. Usaha kamu yang mati-matian menghadirkan diri itu dilihat, kata Allah bilang, lihat abdi, dari malam udah berusaha rapiin ini, rapiin itu. Yang punya suami, suaminya dirayu-rayu. Yang punya kerjaan, perkara dunia ditinggalin sama dia, katanya. Buat apa? Buat Allah dulu, saya mau pergi. Dia datang. Maka yang ninggalin suaminya dengan rayuan-rayuan baik, lama-lama suaminya dilunakkan hatinya sama Allah. Gitu. Nanti kalau Selasa kamu gak jalan, suaminya yang nanya, kok gak jalan? Gitu. Bukannya hari ini jadwalnya hadroh, katanya gitu. Ya, hatinya dilunakin, udah gak pakai lagi izin rayu-rayu, gak pakai. Karena dia udah tahu Selasa istri saya. Kenapa kok dia hatinya lunak? Karena barangkali ada perubahan yang dia dapat. Istrinya berubah. Coba kalau pulang hadroh bininya ngomel-ngomel. Gak bakalan. Tapi karena dilihat nih istri saya begitu dawamin hadroh ada perubahan. Lebih sabar, lebih baik tutur bahasanya. Oh, suaminya dilunakin hatinya sama Allah. Tuh lihat tuh, dianya berubah, dia lihat kamunya berubah, gak perlu lagi izin. Tiap Selasa hati-hati ya. Nah, gitu. Dia di jalan, suruh jalan. Hati-hati ya. Nah, ada yang dia rasa. Tuh begitu juga. Yang punya usaha. Aturan kan kalau lagi gigih-gigihnya nyari duit, berat banget tuh. Katanya kalau ninggalin lumayan. Entah kalau ada pelanggan yang belanjanya lumayan gimana? Enggak, dia bilang, enggak ya Rob, saya pengen doa dulu. Saya pengen ngaji dulu. Saya pengen dapat kebaikanmu. Subhanallah. Ada pernah tampil sebuah video, dua orang lagi mancing. Yang satu udah duduk dengan tali pancingannya dari pagi nungguin ikan. Yang satu datang dari jam 11. Bayangin, yang satu dari pagi duduk. Udah masang umpan. Nungguin ikan. Barangkali ada yang pecah. Pecah tuh, sama itu ikan. Ditungguin gak datang. Ini yang satu datang jam 11. Dia gelar tempatnya, dia pasang umpannya, dia mulai. Tahu-tahu datang jam 12, azan. Maka dia bilang sama teman sebelahnya, nitip ya, ane mau sholat dulu. Dia sholat, di tengah-tengah lagi sholat, yang baru datang, baru hadir, baru naruh umpan, diambil sama ikan. Ikan kelepak. Kata yang jagain dari tadi, aneh jagain dari pagi, dia gak nyamper-nyamper. Ini datang jam 11, udah gitu ditinggalin pula sholat, pakai nyamper tuh ikan. Kalau orang mengutamakan Allah, Allah akan lebih mengutamakan dia. Di saat ada orang yang begitu, wah mati-matian usaha, mati-matian cari dunia, tapi begitu dia kalahkan dunia untuk Allah, Allah yang bakal datengin dunia buat dia. Allah yang bakal samperin dunia buat dia. Makanya kita jangan pernah meragukan apa yang sudah Allah janjikan sama kita. Kalau Allah udah janji, maka janjinya Allah gak kayak janjinya kita abal-abal. Tahu, kalau kita kan janji kadang-kadang suka abal-abal. Ya hari ini ngomong begini, besok lain lagi. Hari ini janjinya apa, besok udah lain lagi. Gitu. Tapi kalau Allah udah janji, janji Allah gak ada yang dusta. Allah janji bakal ngasih rezeki buat hambanya. Allah pasti kasih. Allah janji siapa orang yang mengejar akhirat, maka aku akan berikan kepadanya dunia. Itu juga bakal dikasih sama Allah. Maka ingat orientasimu menghadirkan diri di dalam majelis khair, di dalam majelis kebaikan itu sejatinya adalah kamu itu sedang menghampiri Allah penciptamu. Kamu gak cuma datang ke tempat baik, tapi kamu sedang mendatangi akhiratmu. yang mana kamu tuh mampir. Kalau ibaratnya orang nih di dunia punya kontrakan banyak, banyak sekali-sekali dia mau tengok, ah mampirin. Apa itu kabarnya kontrakannya? Apa itu kabarnya hartanya? Apa itu kabarnya asetnya? Masya Allah. Tapi kalau kita menghadirkan diri di tempat semacam ini, kamu lagi mampirin apa? Kamu lagi mampirin rumah terakhirmu. Kamu lagi mampirin rumah akhiratmu. Berani kamu mampir, berani kamu datang, maka disitulah kamu bakal lihat nanti tempatmu seperti apa di sana. Nanti Allah siapin tempat kamu seperti apa di sana. Maka ingat, ulama bilang, jamin, suatu hal yang baik saat orang mengira kamu tuh baik. Kamu punya teman, teman kamu bilang, aneh nih punya teman nih fulan nih, ya Allah, emas 24 karat. Luar biasa baik. Bukan baik lagi, baik gitu dia bilang. Katanya jamilan yadhunnu bika khairan. Bagus kalau orang nih ngirain kamu tuh orang baik. Tapi ada enggak yang lebih bagus? Ada. Wal ajmal an takuna khairan mimma yadhunnun. Tapi kalau kamu mau tahu yang lebih baik itu apa? Yang lebih baik itu yang orang kira kamu baik, ada yang lagi lebih baik dari sisi kamu yang orang enggak tahu. Dikira teman kamu baik. Nih, temannya baik. Tetapi ada kebaikanmu sejuta bahkan segudang yang teman kamu enggak tahu. Wa hadza ajmal. Itu lebih baik. Bukan tentang kebaikan yang kadang-kadang orang mengira kita baik, ternyata di belakangnya ada sejuta keburukan kita. Ternyata di belakang perkiraan baiknya orang tentang kita, ada segudang aib yang Allah tutupi dari kita. Tapi kalau kamu mau tahu yang lebih baik, bukan tentang opini orang tentang baiknya kita, tapi ada kebaikan yang lebih banyak yang orang gak ketahui tentang kamu. Hadza ajmal. Itu lebih baik. Karena apa? Sifatnya manusia senang muji, cepat juga mencaci. Hari ini dia puji, begitu kamu ngelakuin kesalahan, besok kamu yang dicaci. Hari ini dia sanjung, begitu besok dia temuin kamu ternyata buat kesalahan, kamu yang dimusuhin. Kamu disanjung, begitu kamu ngelakuin kesalahan, kamu dimusuhin. Ini tabiatnya manusia. Maka kita nih yang hadir maupun yang menghadirkan diri di tempat-tempat yang baik semacam ini, sejatinya apa sih yang kita harapin? Kita kepengen merubah diri kita setiap harinya. Karena kita kepengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi. Kita kepengen dengan doa yang kita panjatkan, melunturkan semua noda-noda dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Adapun kajian yang setiap saatnya kita kaji bersama adalah bagian dari upaya kita mempersiapkan diri untuk tidak melakukan dosa-dosa yang sama. Kemarin kita punya dosa, kemarin kita punya salah. Doa-doa yang kita panjatkan, kita minta sama Allah, masa-masa lalu dari sifat-sifat jahiliyah kita dulu yang masih melekat mungkin di dalam diri kita, dengan doa-doa itu kita minta Allah lunturkan, Allah lunturkan, Allah lunturkan gitu ya. Tetapi dengan ilmu kita kepengen ini menjadi perisai, penghadang ya, bekal kita untuk kita jangan sampai melakukan perbuatan yang salah lagi. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai sebelumnya sama-sama kita baca doa taklim. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البخيل في حياته والسخي عند موته. ما شاء الله. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang kikir semasa hidupnya. Selagi dia hidup, pelit, kikir bahkan, wasakhi inda mautih. Tapi begitu udah deket ajalnya, udah deket sama kematiannya, berubah jadi dermawan. Walaupun sebelum wafatnya dia dermawan, tetapi perbuatannya itu tetap tidak disukai Allah. Kenapa begitu mau mati baru jadi orang yang dermawan? Kenapa begitu sakit udah garubul ajal baru repot sedekah? Kemarin waktu sehat, waktu hidup kemana aja? Pelajaran. Artinya walaupun kamu sekarang sibuk ngumpulin aja, tidak mau menjadi orang yang berbagi, tidak mau menjadi orang yang dermawan, ibaratnya ntar aja kalau udah tua nanti juga saya bakal kemana lagi sini harta, anggaplah begitu. Tapi ternyata Nabi SAW di sini ngingetin sama kita bahwa Allah itu benci sama orang yang punya sifat kikir. Di hidupnya, semasa dia hidup repot dengan kekikirannya, repot sama pelitnya, begitu udah dikasih ujian mendekati kematian, sedekah deh dia sono sini, sedekah dia bantuin kesana kemari, sedekah dia ngwakafin ini dan itu. Waktu hidup terkenal medit, waktu hidup medit, waktu hidup koret, kata dia bilang. Orang bahasanya orang-orang kita ya. Waktu hidup masya Allah, anehnya bukan main ya orang hidupnya. Katanya kok pelit banget jadi orang. Subhanallah. Kita dikasih peringatan biar kita bisa menjaga diri. Berapapun uang yang kamu miliki, sejatinya itu bukan milikmu. Itu adalah hadiah Allah. Dan boleh jadi yang Allah titip sama kamu itu banyak hak-haknya orang di sana. Ada rezekinya orang di sana. Maka setiap kali kamu terbesit di dalam hati ngelihat ada tukang sampah, ngelihat ada tukang ojek misalnya, melihat ada pemulung umpamanya. Walaupun kita dikabarin pemulungnya orang Indonesia punya tanah sehektar di kampung. Iya, pemulungnya orang kita punya tanah sehektar. Gimana tuh hukumnya? Oh, berarti kita salah sedekah dong. Syuf. Kita saat memberi orang tidak berkewajiban menelusuri orang ini kaya atau miskin. Kita gak punya kewajiban. Kalau dia berlagak miskin, kita bersedekah pada orang miskin, bukan nama orang berlagak miskin. Karena yang kita lihat dia miskin. Betul apa enggak? Miskin. Ini orang miskin. Ini orang berlagak di depan kita, bajunya compang-camping. Adapun kebohongan yang dia buat, bohong kan dia, padahal tanahnya sehektar, handphonenya lebih keren dari yang ngasih. Handphone lebih keren dari yang ngasih. Gimana tuh hukumnya? Itu urusan dia sama Allah. Orang yang minta-minta sementara dirinya itu sebetulnya cukup, maka hari kiamat akan berada di dalam rasa melu yang teramat sangat, sampai daging-daging yang ada di dalam tubuhnya luntur lantaran malunya dia. Karena di dunia tukang minta-minta. Punya, minta. Mampu, minta. Itu dari saking malunya, kata Allah, ente udah anak kasih. Masih minta juga dan masih belagak miskin. Datang di hari kiamat menghadap Allah, tasakat. Ini daging-dagingnya rontok. Dari saking malunya dia dulu di dunia minta-minta. Maka di sini kita ingat, kalau mampu jangan pernah minta. Sanggup jangan pernah minta. Al-iz. Gak minta itu muhtarom. Tahu gak? Gak minta itu muhtarom. Makanya Nabi bilang apa tentang zuhud? Izhad fid dunya. yuhibbukallah. Kata Nabi, zuhudlah kamu di dunia, maka dengan zuhud itu kamu dicintai Allah. Arti zuhud apa? Pakai baju sumpang samping, hidup makannya nasi sama tempe aja, atau makannya apa? Kurma aja sama air, kayak zamannya Nabi. Nabi makannya begitu. Zuhud yang sesungguhnya adalah saat kamu tidak punya ketamakan pada dunia. Zuhud yang sesungguhnya, saat di hatimu gak ada tamak sama dunia, gak iri ngelihat orang, Allah seneng. Karena apa? Kamu merasa cukup. Tapi Nabi lanjutin perkara zuhud. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dari apa-apa yang orang punya. Yang orang punya, jangan celamitan. Ini Nabi yang sebut wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Kalau kamu jadi orang gak celamitan, orang pada cinta sama kamu. Enak? Coba saya mau tanya. Punya teman, kerjaannya minta traktir. Ente seneng gak jalan sama dia? Pegel gak ente? Punya teman gak boleh lihat muka kita minta tolong. Tiap ngelihat kita minta tolong. Kira-kira kalau ketemu dia, ibu ngumpet apa majang? Minta mulu, kata. Orang gak demen diminta. Kalau mau jangan minta, kalau kamu gak minta saya kasih. Jadi kalau minta saya pegel, manusiawi. Itu Nabi yang bilang, kalau kamu mencukupi dirimu dari meminta kepada sesamamu, maka orang-orang sekitarmu senang sama kamu, berteman sama kamu senang. Jalan bareng, makan, gak minta traktir. Paling tidak minimal bayar masing-masing. Enak jalan sama yang begitu, kita mau pesan apa aja gak takut bludak. Pesanan kita doang soalnya gitu. Iya, apalagi kalau ibaratnya punya teman, bukan kita yang repot traktir, kita yang gak sadar ditraktir mulu sama dia. Baik banget ya, makan belum kelar begitu mau bayar nanya tagihan, udah dibayar. Subhanallah, begitu. Masya Allah, baik. Enak kamu sama teman yang begitu gimana? Senang, enak ditraktir. Ya senang gitu ya. Punya teman Masya Allah rahim banget, baik banget. Gak pakai kita minta dia kasih, gak pakai kita kejar dia kasih, subhanallah. Ini pelajaran buat kita, berarti kita di sini juga diajarin. Jadi orang, nyusahin orang dengan minta, itu gak enak. Jadi jangan pernah nyusahin orang dengan mintanya kita. Kita belajar di situ. Wa qala alaihi salatu wassalam khaslatan la tajtami'an fi mu'min al-bukhul wa su'ul khuluq. Kata Nabi SAW, dalam riwayat yang lain, ada dua hal yang gak bisa digabungin bagi seorang mukmin. Itu gak mungkin gabung kepada orang yang beriman. Sifat apa tuh? Su'ul khuluq wal bukhul. Sifatnya orang pelit, kikir, sama perangai yang buruk. Gak pernah ngerasa cukup. Su'ul khuluq. Ya, orang kalau udah yang namanya pelit, gak usah pakai digabungin lagi perangai buruk, otomatis di dalam jiwanya gak punya cinta. Otomatis gak ada sikap yang baik dalam diri. Kenapa? Pelit. Tiap ada orang yang datang butuh, yang ada yang muncul apa? Su'udhonnya. Ini belum tentu nih, yang minta perlu nih. Ini bisa jadi nih dia lagi bohongin kita nih. Bisa jadi dia begini nih, bisa jadi. Terus ada praduga-praduga buruk yang muncul dalam hati kita. Itu bentuk dari perangai buruk yang gak boleh ada pada jiwanya orang mukmin. Bagaimana kita melihat sikap seorang Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang merasakan dalam waktu berhari-hari gak makan apa-apa. Lalu tiba-tiba rumahnya diketuk oleh seorang yang meminta-minta. tanpa berpikir panjang. Kalau itu punyanya seorang Fatimah aja, langsung akan diberikan oleh Sayyidah Fatimah kepada yang meminta. Tetapi karena itu adalah good, makanan yang dikasih dari suami untuk dia dan anak-anaknya, maka dia izin dulu sama suaminya. Datang yang minta-minta nih, udah sekian hari gak makan, bagaimana wahai Ali, kita kasih atau kita tinggal, kita abaikan? Apa jawaban Sayyidina Ali, orang yang juga sudah ditanamkan keimanan di dalam hatinya oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulukan. Kalau begitu kita hari ini lanjutin puasa. Berhari-hari puasa bukan karena kita emang mau puasa sunnah, tapi puasa karena lam tajidut ta'am, karena gak nemu ada makanan yang bisa disantap. Itu keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau zaman kita sekarang, kita lagi belum makan, tetap ada orang bilang, nasi ente buat aneh deh. Nah gimana? Baru nasi bungkus, padahal bisa beli lagi. Nih, besek kita. Tetap ada orang bilang, ya Allah besek aneh hilang. Besek lagi. Besek aneh hilang gimana? Kira-kira ente ngelirik ke besek ente apa gimana? Ada teman ngadu beseknya hilang. Yang ente lirik ke bawah enggak, bukan mau ngasih. Bisa jadi ngelirik doang, tapi lihat kalau rahmat ada di dalam hati, sementara kamu sendiri sanggup segala makanan, nasi bungkus doang. Misalnya gitu. Ente mau? Ambil. Gitu. Ente mau? Ambil. Nih, anak kasih. Ujian kita kecil. Bukan enggak makan seharian atau berhari-hari. Dan ujian kita nih enggak makan nasi bungkus itu, kita bentaran pergi ke restoran Padang kita makan. Kita bisa, ada apa aja tempat restoran jualan makan kita bisa makan. Tetapi lihat kadang-kadang urusan perkara besi. Enggak terima kalau belum dapat. Ditungguin. Mana besek aneh? Aneh belum ada beseknya. Datang lagi ke panitia. Nungguin. Mana besek? Ujian kita hanya sebatas. Ya. Jadi kadang-kadang kita nih malu mau ngadu punya masalah sama Allah. Ya Allah, perkara urusan sepele, besek gitu. Jadi kita jaga. Oh, seorang Sayyidah Fatimah gak makan sekian lama, tapi hatinya jembar, didukung lagi sama suaminya yang hatinya juga penuh dengan iman. Begitu juga kejadiannya sama sahabat Nabi. Ya, yang kala itu Nabi kedatangan tamu tiba-tiba di waktu malam, Nabi gak punya apa-apa yang bisa diberikan untuk tamunya. Syufinti kebayang keadaan Rasulullah, kedatangan tamu tapi gak punya sesuatu yang bisa diberikan. Ini kan ngajarin sama kita, oh iya, Rasulullah pernah berada di titik itu. Dia minta sahabat datang ke rumah para istrinya, tanya ada gak makanan di rumah untuk menyambut tamu. Semua sahabat yang disuruh muter balik jawabannya serentak, mawajadasyi'a ya Rasul, gak ada apa-apa di rumahmu wahai Rasul. Kalau gitu Nabi kemudian di depan sahabatnya berkata, siapa yang mau bawa pulang tamu saya? Sahabat, kalau Nabinya punya keadaan begitu, sahabat juga pastinya merasakan hal yang serupa, karena mereka susah bareng sama Nabi, senang bareng sama Nabi. Begitu Nabi ngomong, siapa dari kalian yang mau bawa pulang tamu saya, gak semuanya ngangkat tangan, karena suaminya, semuanya juga nih aneh pulang ada makanan gak di rumah aneh gitu. Mikir. Tiba-tiba ada satu orang ngancung, ana ya Rasulullah, saya aja yang bawa pulang wahai Rasul, tamumu. Dibawa pulang sama dia. Nyampe di rumah dia nanya sama istri, aneh bawa pulang tamunya Rasulullah, punya makanan apa? Kata istrinya bilang, dari tadi aneh tungguin ente pulang. gak ada makanan. Anak-anak dari tadi nangis kelaparan. Syufinti kebayang gak keadaan nih? Selaper-lapernya kita, gak serumah ikutan lapar. Paling ente doang. Yang lainnya di rumah kenyang. Kalaupun kamu lapar barangkali itu bukan karena sebab kamu gak nemu makanan, tapi kamu telat makan. Bukan alasan itu, kamu waktunya makan udah lewat, toto jam sekian kamu baru ngerasain lapar. Itu rasa laparnya kita. Tapi kalau ini, lapar mereka sadar mereka gak punya makanan. Mereka sadar kalau mereka gak ada sesuatu yang bisa mereka makan. Anak-anaknya dari tadi nangis, kelaparan, nungguin makanan, barangkali abahnya pulang bawa makanan. Enggak juga. Katanya sahabat ini bilang, nawi musibnya, anak-anak tidurin. Terus ini tamu Rasul mau diapain? Kita punya anak kambing. Anak kambing belum bisa apa-apa. Anak kambing itu kata dia, kita sembelih, kita sediain buat nyuguhin tamu Rasul. Kata istrinya bilang, kalaupun tuh anak kambing kita sembelih, gak bisa ngenyangin perutnya dia sama kita. Udah gak apa-apa. Yang penting potong tuh anak kambing, tidurin anak-anak, ente masak, ane ladenin tamu dulu. Mereka butuh. Bukan gak butuh. Mereka sangat butuh. Bahkan mereka lagi menjerit kelaparan. Tetapi begitu mereka dibenturkan dengan yang namanya peduli, rasa peduli kepada sesama, kalah. Dia masak, istrinya masak. Begitu istrinya masak bilang, Syuf, ini cuma bisa 2 piring, gak bisa lebih. Kalau kita pindahin lagi ke piring yang ketiga, terlalu malu-maluin, kata istrinya bilang. Syuf, kata suaminya bilang, udah. Piring yang ketiga sediain aja tapi jangan diisi. Ntar begitu makanan keluar, suami sama istri kong kali kong, matiin lampu, kata dia bilang. Dulu zaman dulu pakai lampu minyak, matiin lampu, kata sahabat itu bilang. Nanti kalau saya keluar bawa hidangan, biar tamunya Rasulullah gak ngeliat kalau piring saya kosong, gak ada makanan. Dimana kepedulian umat Islam yang begini nih? Di mana rasa? Mestinya kita bangkitin lagi. Kalau sahabat Nabi punya kepedulian sampai segitunya, ya Allah luar biasa. Kita di mana kepedulian kita? Keluar makanan, lampu dimatiin, betul berhasil rencananya. Tamunya Rasulullah makan, dia pura-pura ngunyah, pura-pura makan. Ngajak ngomong, seolah-olah lahap. Makan dengan tamunya Rasulullah. Selesai, tamunya Rasulullah kenyang, pulang. Dia pun tidur dengan istrinya, tidur bangun subuh-subuh, lari ke masjid, nyampe di masjid selesai sholat, Rasulullah tanya, semalam ente ngapain? Mafa'altu syi'i Rasul. Lihat orang kalau udah punya iman, aneh gak ngapa-ngapain Rasul? Coba kalau kita dramanya. Gimana kalau gitu? Dramanya tuh dengan apa yang kita alami, satu-satunya milik kita kambing, anak kambing kita potong. Wah, kalau kita udah cerita sepanjang-panjangnya, bahkan kadang-kadang ada bumbu-bumbunya tuh. Ya, lebih-lebihnya banyak kan? Ini sahabat, begitu Nabi panggil, Nabi tanya, semalam ente bikin apa? Ma fa'altu syai' Rasulullah. Pakai bingung, bikin apa anak semalam? Ma fa'altu syai' Rasulullah. Ditanya yang kedua, apa yang semalam kamu bikin? Masona'tu syai' ya Rasulullah. Saya enggak bikin apa-apa wahai Rasul. Ketiga diulang lagi. Madza sana'tal barihah? Semalam kamu ngapain? Gara-gara perbuatanmu turun ayat dari Allah semalam ke saya. Syuf ithar. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصًا. Mereka peduli, bahkan mereka ngambil berat kesulitan orang, walaupun diri mereka sulit, walaupun diri mereka lebih butuh, walaupun diri mereka dalam jeritan lapar sekalipun, mereka lebih peduli pada orang lain. Ayat turun, إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُتْلَىٰ. Sampai hari kiamat nanti bakalan dibaca sama kita nih ayat. Subayangin. Tapi sahabat Nabi, kebaikannya walaupun di depan Rasulullah, gak serta-merta mereka pengen bangga-banggain, pengen tunjukin, pengen diketahui orang atas apa yang mereka buat untuk Allah dan Rasulnya. Enggak. Mereka tutupin. Tapi di sini jiwa kepedulian itu loh yang luar biasa enggak dimiliki oleh banyak orang. Dan di sini kita belajar kikir, pelit, takut kehilangan atas apa yang kita punya. Semua itu hanya tipu daya syaitan yang bikin kita takut dan takut dan takut hingga akhirnya berapa banyak orang dari saking takutnya akan hartanya habis atau hartanya hilang, mereka wafat dalam keadaan penuh dengan penderitaan. Na'udzubillah min dzalik. Udah masuk ke liang lahat dia baru nyesel. Oh, hartaku sebetulnya banyak, bisa aku infakkan, bisa aku sedekahkan, bisa menjadi penolong, tapi sudah menjadi warisan, bukan menjadi apa-apa. Udah warisan yang dinikmati oleh anak-anaknya. Maka sebagian ulama berkata gini, berapa banyak manusia itu diuji oleh ujian takut miskin. Jadi dari takut miskin dia gak mau hartanya habis. Atau dia diuji dengan ujian cinta anak berlebih. Sampai-sampai semua apa yang dia cari, apa yang dia kumpulkan itu cuma buat anak, buat anak, buat anak, buat anak. Cinta anak berlebih, hartanya hanya jadi warisan. Bukan jadi jariah, bukan jadi amal jariah. Nah, jadi ithar, kepedulian nih kepada sesama penting harus ada di dalam jiwa setiap orang yang beriman. Jiwa orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita ujiannya tentang apa yang kita punya, kalau kita bisa dapetin lagi dengan apa yang Allah titipkan sama kita, jangan pernah bimbang, jangan pernah risau. Ya, kita belajar dari hal-hal kecil. Nah, seperti yang saya kasih ke apa contoh, itu contoh kecil. Tapi untuk apa yang dikasih sama kita nih, padahal kita bawa pulang ke rumah belum tentu kita colek, tapi begitu takutnya hilang sampai kita enggak punya ithar kepada yang lain, itu kita harus rubah diri kita. Kita harus rubah menjadi orang yang tidak peduli sama hal-hal dunia, apalagi hal-hal sepele demikian. Wa qala alaihi salatu wassalam, iyyakum wal bukhl, fa innal bukhl da'a qauman, fa mana'u zakatahum wa da'ahum fa qata'u arhamahum wa da'ahum fa safaku dima'ahum. Wagala alaihi salatu wassalam, khalaqallahu al-la'um fahaffahu bil bukhl wal mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhl. Nabi minta kita jauhin yang namanya sifat kikir. Karena apa? Kata Nabi, sesungguhnya kikir itu mengajak kaum, suatu kaum agar mereka tidak menunaikan zakat. Jadi kalau berteman sama orang kikir, inti diajarin caranya dia pelit. Kalau berteman sama orang kikir bisa bukan hanya mempengaruhi satu, tapi mampu mempengaruhi kaum untuk gak zakat. Padahal kita tahu, ya ada sahabat Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan murkanya lantaran tidak menunaikan zakat. Masih ingat siapa dia? Sahabat Nabi Tsalabah. Tadinya bagaimana hidupnya? Miskinnya minta ampun, sangat miskin, susahnya bukan main. Tapi lihat saat orang diuji dengan kemiskinan, lalu dia tidak meyakini adanya pertolongan yang datang dari Allah, maka dia datang ke Nabi Muhammad. Dia bilang apa, ya Rasulullah, aku lelah jadi orang susah. Tiap kali mau sholat terus ditukeran baju sama istri. Dan saking susahnya, mau sholat terus ditukeran baju. Karena istri saya gak punya baju yang menutupi aurat dengan sempurna. Susahnya bukan main, doain dong biar saya bisa menjadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya bakalan nih angan-angannya orang susah. Tahu angan-angannya orang susah apa? Kalau saya kaya, saya bakal jadi orang dermawan. Itu angan-angannya orang susah pasti begitu. Dia seolah-olah mau mengelabui Allah dengan kata-katanya. Padahal Allah Maha tahu mana orang yang betul-betul ingin menjadi orang yang dermawan, mana orang yang hanya mau mengelabui. Orang susah pasti ngomong, kalau saya kaya, kalau saya kaya. Siapa yang mau umroh? Siapa? Orang kalau kaya banyak angan-angannya, tapi begitu ada mikir. Ya, mikir. Nah, ini sama gitu Rasul, doain dong biar saya jadi orang yang kaya. Kalau aku kaya, maka aku akan menjadi orang yang berinfak kepada orang-orang susah. Akan kubantu orang-orang susah. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu punya? Gak punya apa-apa Rasul, kecuali kambing betina yang sudah kurus kerontak kering. Boro-boro hamil, keluar susu aja kagak. Dagingnya aja gak nafsu untuk dipotong, saking kurusnya. Kata Nabi SAW, bawa kambingnya ke sini. Dibawa, misalnya. Ya, itu dibawa. Diusap sama Nabi puting susunya kambing itu, didoain, dipegangin perutnya, subhanallah. Dari Nabi pegang itu, kemudian susunya mengembang, kambingnya tiba-tiba gemuk, dan kemudian dari kambing itu bisa keluarin air susu. Fa'ada dzalika, kambingnya hamil, ngelahirin, sekali hamil, sekali ngelahirin, banyak keluar anaknya, hidup semua, wah mulai baik kehidupannya sahabat. Terus begitu, gak lama selang kambing yang ini lagi hamil, gak lama terus sampai rumahnya pekarangan isinya kambing semua. Sahabat udah mulai kebingungan nih, kambingnya udah ngelewatin batas. Serahkan kambingnya. Lihat doanya Nabi kalau udah didoain orang. Subhanallah. Terus sama Nabi SAW ditanyain, mana Tsa'labah? Datang sholat tapi terlambat. Besok dari 5 bolong 1 waktu. Nih. Kadang-kadang kita begitu, Bu. Waktu enggak punya uang, nangis doanya di sini. Tahu. Waktu lagi banyak masalah, minta kerjaan, nangis doanya di sini. Begitu udah ada kerjaannya, begitu udah ada usahanya, ditinggalin. Jangan sampai kita kayak Tsa'labah. Nah, tadinya baju enggak punya, sholat 5 waktu enggak lepas. Di masjid sama Nabi. Begitu udah diuji sama satu godaan harta banyak, 5 waktu bolong 1. Berapa lama bolong lagi 2. Nabi tanya, "Aina Tsa'labah? Mana Tsa'labah?" Jawaban sahabat, "Inda ghanamuh Rasul, sama kambingnya Rasul." Lagi repot ngurusin kambing. Udah penuh pekarangan, gak sanggup ampe penuh seapa kalau kita bilang ini sewilayah tuh, sedaerah kambingnya di doang. Di mana-mana kambingnya, orang tahu ini Tsa'labah punya, ini Tsa'labah punya, saking banyaknya. Ampe Tsa'labah harus pindah. Kalau kita bilang pindahnya ke pegunungan. Dari saking banyaknya kambingnya dia, Tsa'labah pindah. Kambingnya penuh saking banyaknya. Mulai 3 sholat hilang. Cariin, fen Tsa'labah, mana Tsa'labah, enggak ada. Sampai subhanallah 5 waktu jarang kelihatan. Udah enggak ada nih. Sibuk. Dulu waktu susah jarinya Rasul. Waktu susah nangisin sama Rasul. Begitu udah punya lewat. Rasulnya dilupain. Sudah. Rasulullah kecewa, pasti kecewa. Orang-orang yang begitu. Tapi apa yang bikin Rasulullah mulai kecewanya terlampau kepada dia? Karena dia sanggup ninggalin Jumatan. Jumatan satu waktu Nabi bertanya, "Fain Tsalabah? Tsalabah enggak datang Jumatan inda ghanamu Rasul." Sama kambing. Itu orang kalau udah hubbud dunia, cinta sama dunia, semua lewat. Udah. Nabi mulai kecewa, bukan main sama Tsalabah. Sampai turun perintah zakat. Perintah zakat turun, maka Rasulullah menyampaikan kepada segenap para sahabat, zakat diwajibkan Allah 2,5% dari zakatul mal. Kemudian di setiap kambing 40 kambing satu ekor. Udah Nabi rincikan, Nabi kasih tahu. Utusan Nabi datang ke Tsalabah. Ada ayat turun, bagian daripada kepedulian kita sebagai umat Islam akan sesama. Zakat ini kan ada karena kepedulian tentang orang-orang susah. Nah, karena kadang-kadang kita kalau gak disuruh, gak ada kewajiban, gak merasa wajib untuk berbagi. Subhanallah, zakat turun. Sahabat bilang apa? Utusan Rasulullah datang. Aneh pikirin tak. Mikir dia, 41, wah berapa kambing nih. Orang makin banyak hartanya makin gede zakatnya. Betul gak? Iya, ini Bahlul bukan ngitung hartanya, ngitung zakat. Dia bilang, berapa ekor nih kambing harus saya keluarin? Wah ditunda. Begitu utusannya Rasulullah kembali ngabarin, kata Tsalabah, mau mikir dulu. Rasulullah langsung berucap, halaka Tsalabah, halaka Tsalabah, halaka Tsalabah, celaka bagi Tsalabah. Waktu susah, ngerengek-rengek, minta tolong, begitu turun perintah, jawabannya mau mikir. Udah Nabi marah, Tsalabah dapat kabar, Rasulullah marah. Wah dia panik, Rasulullah marah. Dia teng-teng kambingnya, dia bawa sendiri ke hadapan Rasulullah. Tapi Rasulullah tolak. Rasulullah enggak. Jadi zakat kali itu, saat itu semua umat Islam datang ke Rasulullah nyerahin zakatnya. Tsalabah satu-satunya zakat yang ditolak oleh Nabi Muhammad. Enggak. Sampai datang di tahun mendatang Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar, belum ditagih zakat, dia teng-teng kambingnya, dia bawa ini zakatnya. Tapi jawabannya Sayyidina Abu Bakar, gimana bisa ane terima zakat yang ditolak sama Rasulullah? Maka tahun itu dia gak bisa lagi ngeluarin zakat karena gak ada yang mau terima zakat di sana. Sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Dia mencari peruntungan lagi, barangkali Sayyidina Umar udah mau nerima. Dia datang dibawa kambing-kambingnya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, "Bu kira saya gila? Zakat yang ditolak Rasul, yang ditolak khalifah Rasul, aneh terima. Ana Umar terima zakat ente." Sayyidina Umar menjadi khalifah lama sampai Sayyidina Umar wafat di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, zakatnya pun ditolak oleh Sayyidina Uthman, tapi wafat Tsalabah di tahun itu. Tsalabah wafat, semua orang sibuk ngurusin jenazahnya Tsalabah. Tiap kali jenazahnya digali, kuburnya rapat lagi. Tiap kali digali, kuburnya rapat lagi. Tiap kali digali, kuburnya rapat lagi. Orang-orang datang kepada Sayyidina Uthman bertanya, "Wahai Uthman, ini gimana nih? Tsalabah kita udah gali kuburnya berkali-kali tapi ngerapat lagi." Katanya Sayyidina Uthman, "Apa yang ditolak Rasulullah maka bumi pun menolaknya." Na'udzubillah. Nah, kita kalau ditolak sama orang, ditolak sama siapa gak apa-apa, dijahatin orang, jangan sampai Rasulullah yang nolak kita. Jangan sampai Allah yang nolak kita. Karena kalau udah Allah sama Rasul yang nolak kita, mau lari kemana kita? Kata Sayyidina Uthman, "Apa yang Rasul tolak, bumi pun nolak, bumi gak rela sama dia." Terus gimana solusinya wahai Sayyidina Utsman? Ini enaknya diapain nih? Jadi gimana jenazahnya? Maka Sayyidina Utsman bilang, letakkan jenazahnya di pegunungan. Bumi enggak mau, jasadnya enggak mau diterima, fataruh di pegunungan. Maka digeletakkan jenazahnya di pegunungan. Wah gila, dikatakan dalam riwayat, wah jenazahnya hanya akalahu ghubar, dimakanin sama burung elang, sama apa, dan lain sebagainya. Hada kisah, ini cerita, ngingetin sama kita bahwa di zaman Rasul aja orang yang bertentangan dengan zakat ada, dan Rasul langsung dikasih kontan jawaban bukti, dan yang kita bisa ambil petik pelajarannya. Zakat itu kewajiban, gak ada yang dapat dibanggakan dari sebuah zakat. Jadi kalau kita bilang kemarin ada orang ngeluarin zakat 100 juta, jangan bangga orang zakat. Kamu sedekah 100 juta di luar zakat kali barangkali, wah iya Masya Allah hebat itu. Tapi zakat 100 juta bangga, dari mana bangganya? Orang itu adalah kewajiban kamu sebagai seorang yang beriman. Bagi orang yang mengimani agama Islam, ya memang mengimani Allah dan Rasulnya, wajib ngeluarin zakat. Berapapun nilai zakat, hatta 1 miliar zakat, apa yang mau dibanggain? Zakat itu ibaratnya kotoran dari hartamu. Kalau kata Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah, zakat itu adalah mensucikan kotoran-kotoran dari harta yang Allah berikan kepadamu. Zakat. Makanya judulnya zakat an-numu wa tadhhir. Dari segi bahasa kebersihan, suci. Jadi kalau orang zakat bangga, malu mesti. Dan kalau ada orang naudzubillah min dzalik punya harta lalu ditimpa dengan ujian daripada hartanya, itu boleh jadi kesulitan-kesulitan atau ujian itu terjadi karena adanya zakat yang tidak ditunaikan dengan benar. Jadi kita jaga-jaga. Kalau seandainya ada, minta hitungan yang benar, tanya kepada yang ahlinya yang benar mengerti bagaimana hitungannya, baru kita belajar, lalu kita keluarkan. Bisa bikin kaum gak zakat, dan juga orang pelit itu bisa bikin orang putus silaturahminya. Pengaruhnya orang kikir. Orang kikir bisa dari saking harta tamak saudara bisa ribut sama saudara. Gak pandang tuh, dulu kecilnya bareng, keluar dari rahim yang sama, satu kandungan, satu aliran darah di tubuhnya, gak peduli kalau udah berkenaan harta. Dan itu berapa banyak kita jumpai orang-orang yang semacam itu. Si ini sama si ini, sekandung, ribut, gara-gara apa? Waris, na'udzubillah min dzalik. Si ini ribut, gara-gara apa ribut? Ada pekerjaan berkenaan sama urusan duit, ribut. Emang kan sensitif masalahnya. Maka bilang, bisa memicu putusnya silaturahmi. Kemudian apa? Juga bisa memicu pertumpahan darah. Kalau kita lihat di pedalaman, perebutan wilayah sampai numpahin darah. Semuanya di asasnya pokoknya apa? Hubbud dunia. Makanya jangan pernah sampai dunia ada di hati kita. Karena kalau dunia udah masuk ke hati kita, semuanya rusak. Ibadah rusak, ya, yang kita punya ilmu menjadi rusak. Semua apa yang kita punya rusak gara-gara masuknya dunia ke dalam hati. Maka jangan pernah, jangan sampai kita punya sifat kikir di dalam diri. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, khalaqallah al-lu'um. Saat Allah menciptakan kehinaan, maka saat itu kehinaan sama Allah dibingkai. Fahaffahu. Sama Allah dibingkai dengan apa? Dibingkai bil bukhl wal mal. Dibingkai dengan sifat kikir dan harta, dihina. Kalau orang benar-benar gak bisa menjaga hartanya untuk kebaikan, maka harta itu hanya menyia-nyiakan dia dan menghinakan dia. Karena harta itu ujian. Jadi ada orang merasa dirinya dipenuhi nikmat karena berlimpah harta, tapi boleh jadi harta adalah ujian. Saat apa? Saat datangnya panggilan kita untuk berinfak, tapi datang rasa berat di dalam hati untuk infak. Boleh jadi harta bukan jadi nikmat, tapi jadi nikmah. Nikmahnya apa? Musibah, ujian, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita memupuk diri. Rasulullah itu nyuruh kita sedekah jangan nunggu punya atau banyak. Karena kalau dari sedikit aja kita gak melatih, gimana mau banyak? Tapi coba rasain, kalau kamu udah sering ngasih dari yang sedikit-sedikit dicoba terus, lama-lama kamu ngerasa sedikit itu gak berarti. Dipupuk sama Allah rasa berani ingin memberi lebih. Dikasih lagi keberanian pengen nambahin lagi. Terus, kenapa? Mau nyoba dari yang kecil-kecil dulu. Sama begitu juga kebaikan, harus kita pupuk. Sedekah gitu juga, makanya kenapa? Badiru bisodagah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, kalau mau sedekah tuh berpagi-pagi. Berarti anjurannya setiap hari gak? Setiap hari. Setiap hari kita ngelatih diri untuk bersedekah. Badiru bisodagah fa'innal balak la yatakhatta bisodagah. Kata Nabi, berpagi-pagilah kamu di dalam bersedekah. Karena bala itu, musibah itu tidak akan mendahului sedekah. Ada seorang ulama lagi ngajar, di tengah-tengah dia ngajar dikasih tahu anaknya kesiram air panas. Anaknya kesiram air panas. Begitu dia sampai ke rumah, buru-buru pulang di tengah-tengah ngajar, yang dia tanya sama istrinya, ente keluarin uang yang biasa kita keluarin gak pagi ini? Istrinya jawab, nasi itu, aneh, lupa. Kenapa? Kata suaminya bilang, bala itu gak akan keduluan sama sedekah. Ini anak kita kesiram air panas, bala kan? Bala ujian. Tapi barangkali itu adalah teguran yang kita lupa bersedekah. Orang soleh nganggapnya langsung, ini kita kurang sedekah, ini kita kurang begini. Gitu ya, ada langsung hal yang membuat mereka tersadarkan untuk berbuat lebih. Makanya suaminya langsung pesan sama istrinya, besok-besok jangan pernah menunda-nunda sedekah. Jangan pernah ditunda. Kalau udah ada hati berdetak pengen ngasih, buru-buruin. Kalau ada hati berdetak pengen memberi, buru-buruin. Kenapa begitu? Karena syaitan kadang-kadang yang bikin kita tertunda sampai akhirnya enggak jadi kita buat. Gak jadi kita keluarin, gak jadi kita kasih. Itu upayanya syaitan, enak banget. Cuma nunda aja, habis itu gak jadi. Gak jadi. Tapi Nabi bilang, badiru bisodagah fa'innal balak la yatakhatta bisodagah. Jadi kalau hari itu kita pengen terjaga, pengen terlindungi, selain doa-doa yang kita panjatkan, Nabi juga ngajarin salah satu perisai yang melindungi kita dari bencana, melindungi kita dari balak, itu adalah sedekah. Pagi-pagi sedekah, gimana pagi-pagi mau sedekah kemana ya? Pagi-pagi mau sedekah, bingung juga kita mau sedekah kemana. Ada yang kerja sama kita? Ada orang-orang yang bantuin kita? Entah itu tukang cuci kah atau apakah? Gak ada yang nyuci, berarti beli rinso tiap pagi. Keluar rumah tiap pagi, lebih enak lagi. Yang gak bisa keluar, ayo ketemunya siapa? Ada yang di rumah, yang bantu-bantu, kasih. Kalau sekiranya enggak juga, oh gak bisa, maka berikan sesuatu yang sifatnya berkesinambungan. Contoh, saya kasih jalan. Ada pesantren misalnya. Pesantren, tiap hari makan apa kagak? Makan. Kamu kontribusi di dalam infak to'amnya. Infak makanannya tiap pagi ya, ini buat nambahan makanan. Tiap pagi itu orang santri makan, tiap pagi kamu dapat pahala sedekah. Atau enggak pesantren, deh, punya karyawan banyak, tidurnya di mes rumah, kamu cateringin tiap hari. Buat apa? Buat sedekah. Masuk enggak pahala sedekah? Masuk pahala sedekah. Macam-macam sarana, cara untuk orang berbuat baik tuh. Jadi jangan mentok. Ulama kebaikan mentok tuh jangan. Tanya sama yang ngerti, sama yang faham. Jadi tahu bisa dikemanain tuh uang. Tahu bisa faham kepada siapa kita harus memberi. Kepada siapa kita harus meletakkan uang. Kalau ngerti enak. sarana berbuat baik tuh macam-macam luar biasa. Jadi ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta sama orang dermawan. Maka dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, as-sakhi, sakhi ini siapa? Dermawan. Gharib minallah. Orang dermawan itu dekat sama Allah. Wa ba'idun min adzabih, kata Nabi. Dan dia itu akan jauh dari siksaannya Allah. Orang dermawan dekat kepada Allah, jauh dari siksanya. Wasakhi, dan Nabi menegaskan la yadkhulul jannah, la yadkhulun nar. Orang dermawan enggak akan tuh nginjekin yang namanya neraka. Bahkan Nabi bilang wa ana rafigu, saya yang bakal nemenin dia. Nemenin, ditemenin sama Rasulullah. Enggak bakalan masuk ke neraka. Wa la yadkhulun nar. Asakhi, dia enggak bakalan masuk neraka, kata Nabi. Wa ana rafigu, saya yang bakal nemenin dia. Lihat Nabi punya sahabat karib Sayyidina Abu Bakar. Nabi punya sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kamu kira mereka orang-orang susah? Mereka orang-orang yang panahnya di mana-mana. Mereka orang-orang yang punya hartanya enggak kehingga-hingga, udah luar biasa. Abdurrahman bin Auf, siapa yang enggak kenal? Utsman bin Affan bahkan sampai sekarang aja dari wakafnya masih ada. Hotel-hotel yang sebagian digunakan untuk orang-orang pergi ibadah umrah dan haji, salah satunya menempati daripada bangunan dari uangnya Utsman bin Affan. Udah kapan? 1400 tahun yang lalu. Masih ada. Bagaimana? Sahabat Nabi banyak yang punya. Wa ana rafigu. Dan hadis yang lain Nabi bilang, ana wa kafilul yatim kahatin fil jannah. Saya bersama orang-orang yang menolong anak yatim, menjamin anak yatim, membantu anak yatim. Apa? Segini nih, deketnya di surga. Ya benar kalau Nabi bilang ana rafigo, saya temannya, emang benar. Saya yang bakal dampingin dia. Wal bakhil. Orang tadi orang dermawan, wal bakhil la yadkhulul jannah. Adapun orang pelit jangan harap. Gak bakalan dia masuk surga. Wal iblis rafigo. Dan orang pelit itu siapa yang temenin dia? Iblis. Lihat perbandingannya. Orang dermawan yang nemenin Rasulullah, adapun orang pelit yang nemenin iblis. Beda banget, ngejomplang banget. Maka jangan pernah ada sifat kikir di dalam diri, karena itu semua adalah bukan bagian daripada apa yang Rasulullah cerminkan kepada kita, bahwa Rasul sendiri adalah orang yang begitu dermawan, begitu luar biasa dengan segenap kesulitan ujian hidup yang beliau hadapi. Tapi tidak pernah ada cerita Rasulullah tidak memberi. Bahkan Rasulullah wafat, ya di dalam riwayat ada yang mengatakan Rasulullah wafat masih ada hutang yang kemudian dibayarkan oleh sahabat. Kenapa? Hutangnya Rasul, bukan hutangnya orang yang Rasulullah tanggung. Bukan Rasulullah ngutang. Ada hutangnya orang yang Rasulullah bilang itu ana jaminannya. Lihat. Sebegitu dermawannya Nabi kita Muhammad. Datang orang kepadanya, Rasul tolongin, Rasul begini, Rasul begitu. Enggak ada yang pulang dengan tangan hampa. Semuanya sama Rasulullah ditolong, yang bisa dia tolong. Apalagi makanan. Apalagi makanan. Jadi kalau saya selalu ngingetin sama ibu-ibu, Bu, kalau punya tamu di rumah, itu berkah apa enggak? Tamu kalau datang ke rumah jangan pernah ditanya maunya apa. Benar. Ibu perhatiin deh. Ibu kalau nenamu di rumah orang ditanya mau apa, ibu jawab apa? Air putih. Mau apa? Air putih aja jangan repot-repot. Yang ringkes. Karena kita sadar diri, kita lagi nenamu. Masa di rumah orang kita minta jus jeruk? Emang restoran, betul apa enggak? Iya, kita sadar diri, kita paham. Enggak boleh begitu. Karena kita sadar diri, orang yang bertamu biasanya tahu diri, maka kita selaku orang yang punya rumah, enggak usah nanya, suguhin aja. Saya bilang saya ke Hadromut, saya di Hadromut nenamu ke rumah siapa aja. Enggak pernah ditanya, Toto keluar warna coklat, Toto keluar orange, Toto keluar teh, Toto keluar ada aja. Toto keluar, keluar begitu aja disuguhin. Begitu aja disajiin. Udah nih waktunya makan, makan lagi, makan. Emang kenyang? Udah begitulah sifatnya orang-orang sana. Dan itu harus kita tanamin di dalam diri kita. Kalau ada apa di rumah, sajiin. Yang bisa kita sajiin buat buat tamu. Yang penting ikramud dhaif. Menghormati tamu, kata Nabi, dari tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Insyaallah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita insyaallah keistiqomahan ya, keluasan rezeki ya, kelapangan hati untuk selalu menjadi orang-orang yang banyak pedulinya kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Kita bacakan suratul Fatihah bagi yang sakit-sakit, yaitu Nur Hikmah binti Kadir, dan juga yang sakit Abdul Gadir bin Abu Bakar Al-Idrus dan Fatima Muhayya Al-Attas, ya, anak bayi yang masih umur 7 tahun di ruang ICU. Kita doakan mudah-mudahan 7 hari umur 7 hari di ruang ICU. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan untuk semua yang sakit-sakit dengan nama yang kita sebutkan maupun diri kita masing-masing ya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, Allah beri kesembuhan berkat Nabi kita Muhammad, berkat hadrah yang kita baca, berkat doanya orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah kita. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhin niya wa kulli niyatin soliha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas isyad syafi wa afi antal ma'afi. La shifa illa shifa wa shifa an la yugadra sagaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'bin shadid. Wakfina wakfihum minal haddi wal hadid wal muradi shadid wal jayshil adid. Waja'anna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa ta'an min ataik. Wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dhal jalali wal ikram wal muwahibin idham. As'alukan takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarri naka antallahu khalikul akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.